suman mo masih jelas terkenang hadir selalu seakan tak mau hilang dari takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Ini tak ada terdengar kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku, namun satu yang perlu kau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam. Oh no, tak pernah padam. Api cintaku padamu, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Jangan kabar dari dirimu, kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku, namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam.